kerusakan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi, para rasul yang mereka merupakan juru dakwah, yang membawa kebenaran, yang mendakwahkan tauhid, yang mendakwahkan hak. Mereka disifati dengan dua sifat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub alaihissalam. Qala Allah Ta'ala, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Dan renungilah, pelajarilah, telaahlah, ambil suri tauladan dari mereka, hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Ulil aidi wal absar. Di mana Allah Ta'ala mensifati di dalam ayat ini tentang Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ishaq, dia Nabi Ya'qub, ulil aidi wal absar. Qala ulama, ulil aidi yani kuwah fitambidil haq wa indahum hamasah wa irada qawiyah wa azimah qawiyah bitanfidil haq. Ulil absar yani dawil basirah dawil ma'alfah si'atul ilmi. Di mana para ulama menjelaskan ayat ini yang dimaksud dengan ulil aidi, mereka memiliki kekuatan, keinginan dalam melaksanakan kebenaran, menegakkan kebenaran, dan mendakwahkan kebenaran. Sedangkan ulil absar bagaimana zawil ma'rifah si'atul ma'rifah, mereka memiliki ilmu yang luas, mereka memiliki pemahaman yang dalam terhadap agama ini. Wa qad wasafa Allah Ta'ala Talutan wa huwa qaidu Bani Israil. Dan Allah Ta'ala telah mensifati Talut yang merupakan panglima perang yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israil untuk menyelamatkan Bani Israil dari kekuatan Jalut. Allah Ta'ala mensifati Talut sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, basatan fil ilmi wal jismi. Ini basatan fil ilmi wal jismi, bahwa Talut sebagai panglima perang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin pasukan Bani Israil mengalahkan orang-orang Jalut, tentara Jalut, maka Allah mensifatinya dengan bastatan fil ilmi bastatan fil jismi. Dia memiliki kekuatan dalam fisik, hamasah, keinginannya, motivasinya, fisiknya kuat. Kemudian bastatan fil ilmi, memiliki keluasan di dalam ilmu. Dan apabila bergabung dalam diri seseorang dua kekuatan ini, yaitu kuwatul ilmiah wa kuwatul amaliyah. Dua kekuatan, itu kekuatan untuk beramal dan kekuatan dan keluasan dalam ilmu, maka seorang mukmin akan stabil. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Bannasu tanqasimu ila arba'ati aqsam." Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, maka dengan itu manusia dalam memiliki dua sifat ini terbagi kepada empat kelompok. Kelompok yang pertama yaitu yang menggabungkan dua sifat, yang menggabungkan dan memiliki dua sifat, maka mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang Allah Ta'ala telah mensifati para sahabat dengan kuntum khaira ummatin wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian adalah sebaik-baik umat, dan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat pilihan, umat pertengahan, umat pilihan, ay awsatuna, umat pilihan. Karena para sahabat memiliki himmah aliyah, qawiyah fil iradah, hamas aliyah, fitan fil haq, wa fi da'wati ilaih. Di mana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim memiliki sifat di mana mereka sangat kuat dalam mempelajari kebenaran, mengamalkannya dan mendakwakannya. Dan mereka pun memiliki keilmuan yang luas sehingga Allah Ta'ala memilih mereka. Kelompok yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, qaumun man lahu basirah fid din lakin dhaifun fi tanfidil haqq wa fi da'wati ilaihi. Kelompok yang kedua adalah orang yang memiliki bagian dari ilmu, bagian dari pemahaman dari agama ini, tetapi mereka adalah lemah dalam mengamalkan kebenaran itu dan dalam mendakwahkan kebenaran itu. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, haulai du'afa'il muslimin. Maka mereka adalah gambaran orang-orang yang lemah dari umat ini. Waqala ba'du salaf, man fasada min ulama'ina fahu syabihun bil yahud. Orang yang rusak dari umat ini, dari ahlul ilminya, adalah orang-orang yang menyerupai orang Yahudi. Jadi mereka mengetahui kebenaran, tapi tidak melaksanakan kebenaran itu. Dan tidak menyeru orang kepada kebenaran itu. Dan agama ini pun akan rusak dengan sebab munculnya orang-orang seperti ini. Oleh sebab itu Allah telah menyebutkan dalam Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taqulun. Alangkah besar murkanya Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengamalkannya. Dan Nabi sallallahu telah meriwayatkan tentang seseorang yang menyeret isi perutnya. Nanti yaumul qiyamah mereka berada di neraka dan mereka menyeret isi perutnya. Lalu Nabi SAW menyebutkan di antara mereka adalah orang-orang yang menyebutkan kebenaran lalu mereka tidak melakukannya. Mereka orang-orang yang menerangkan tentang keburukan lalu mereka melakukannya. Dan ini diperingatkan oleh Nabi SAW. Kelompok yang ketiga, man lahu quwwah wa indahum hamasa wa indahum himmah lakin la basira lahu. Kelompok yang ketiga adalah orang yang punya kesemangatan, punya motivasi tinggi dalam agama ini, tapi sayang tidak punya pemahaman yang benar dan tidak punya keilmuan terhadap agama ini, maka mereka pun akan terjerumus kepada kerusakan. Sebab mereka dimungkinkan akan terjerumus kepada berbagai penyimpangan, bid'ah, kesesatan-kesesatan. Walidzalika qala ba'du salat, wa man fasada min ubadina fahu syabibun binasara. Dan sebagian umat yang celaka dari ahli ibadah, dari umat ini, mereka adalah orang-orang yang menyerupai orang-orang Nasara. Di mana orang-orang Nasara ini digambarkan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, mereka memiliki kesemangatan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bahkan mereka mengharamkan sesuatu yang halal karena semangat untuk takarruf kepada Allah. Tapi sayang mereka takarruf kepada Allah biduni syariah, biduni din, biduni wahyin. Tetapi mereka beribadah kepada Allah, takarruf kepada Allah dengan tanpa syariat, dengan tanpa wahyu, dengan tanpa bimbingan dari nabi mereka. Maka mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Dan ini adalah sangat berbahaya. Syaitan la'natullah. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang lainnya, termasuk dalam kitab Madarijus Salikin dan Tariq ila Hijrataini, beliau mengatakan bahwa syaitan la'natullah akan datang dari dua pintu. Pintu yang pertama bagi orang-orang yang kecondongannya kepada maksiat dan lemah dari ibadah kepada Allah dan bertakarruf kepada Allah, maka syaitan akan datang dengan pintu syahwat sehingga terjerumus kepada bentuk-bentuk maksiat. Adapun orang-orang yang memiliki kesemangatan dalam takarruf kepada Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan la'natullah akan menggodanya dengan syubhat, dengan bentuk-bentuk penyimpangan sehingga menjadi gulu melampaui batasan agama ini. Sebagaimana dalam sejarah tentang orang-orang khawarij yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang rukuna minad-din kama yamruku sahmu minar-ramyah. Mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busur. Orang-orang khawarij ini memiliki semangat yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, aku karuhum, qala hum minal kufri farruh, amunafikun hum, qala almunafikun la yadkuruna Allah illa qalila, fahum yadkuruna Allah ana al-layl. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika beliau ditanya tentang orang-orang khawarij, apakah mereka kafir keluar dari Islam? Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan mereka lari dari kekafiran. Bahkan mereka menghukumi kafir sesuatu yang tidak kafir. Karena mereka gulu berlebihan, melampaui batas. Apakah mereka orang-orang munafik? Maka Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Sedangkan mereka zikir pagi dan petang. Dan lidah mereka basah berzikir kepada Allah. Akan tetapi bukan dengan sunnah. Laisa bi ilmin. Tanpa dengan ilmu. Oleh sebab itu Nabi SAW mensifati mereka apa? Supahul ahlam hudataul ahlam. Ini adalah kelompok yang ketiga. Sedangkan kelompok yang keempat adalah seburuk-buruk manusia. Man la basirata lahu wa la quwwata ala tanfidil haq walal hamam walal anjing. Sedangkan kelompok yang keempat adalah seburuk-buruk orang. Itu orang yang tidak memiliki ilmu. Mereka tidak melakukan talabul ilmu. Dan mereka pun sangat lemah dalam menunaikan kebenaran dan mendakwahkannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, fahumul amwal wa in kana tu arwah kama yaqulul ulama. Maka para ulama mengatakan mereka adalah orang-orang yang mati hakikatnya, walaupun mereka adalah punya arwah, walaupun mereka sepertinya punya ruh, dalam hati mereka masih berjalan hidup mencari kenikmatan dunia di dunia ini, tapi mereka dari katakan arwah adalah orang-orang yang mati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari empat kelompok itu, dari empat jenis manusia yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, mereka yang benar, mereka yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah baik di dunia ataupun akhirat, adalah yang mengumpulkan dua perkara. Man indahul hamasa wa irada qawiyyah wa himmah aliyah wa indahul quwwatan fil haq. Yaitu orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki motivasi yang tinggi, dan memiliki kekuatan dalam menunaikan kebenaran, mendakwakannya, dan termasuk mempelajarinya. Kemudian memiliki keluasan dalam ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa perbedaan antara salafus saleh dengan kita hari ini? Perbedaan antara kita dengan salafus saleh, kita jangan berbicara orang awam, kita yang duduk di masjid ini, adalah dari dua sisi. Sebab kalau kita berbicara dua sisi ini, barangkali kita akan tadabur. Yang duduk di masjid ini hari ini, sangat sedikit orang yang punya perencanaan dengan sebab duduknya kita di sini. Buat apa antum duduk di sini hari ini? Salah satu bukti terbesar bahwa antum duduk di sini tidak punya perencanaan, untuk apa antum duduk di sini? Salah satunya antum tidak bawa catatan untuk duduk di sini. Untuk apa? Ngambil ilmu? Untuk mengetahui sesuatu? Setelah itu mendakwakan sesuatu? Setelah itu mengajar sesuatu? Tidak. Gambarkan kalau Islam diterima dari Nabi Salaf oleh orang seperti kita. Tapi untung Allah Taala membangkitkan satu generasi yang dinamakan sahabat. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Taala. Himmah. Para sahabat ridwanullahi taala alaihim, mereka mempelajari agama ini. Bayangkan kalau tidak ada Utsman bin Affan dan tidak ada Abdullah bin Zaid ibn Asim yang meriwayatkan kaifiyah wudu, antum tidak tahu bagaimana wudu. Sebab Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu satu ketika mempraktikkan bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanggil salah seorang pembantunya Umran. Qala da'a Utsman biwaluhi. Apa Utsman bin Affan meminta bezana yang berisi air. Lalu beliau mempraktikkan wudu. Nah, sekarang antum saya tanya, antum pernah enggak mempraktikkan wudu kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, demonstrasi setelah taklim di masjid ini, tadi belajar wudu. Maka beda ya sampainya Islam, sampainya kebenaran hari ini dengan dulu. Kalau hari ini thalabul ilmi yang pertama dipelajari mentahdir orang. Bahkan kalau sedikit gurunya ditahdir. Para sahabat dulu yang pertama diajarkan tauhid. Bukan mentahdir. Tauhid dulu. Mereka mengajarkan bagaimana sholat. Bagaimana wudu. Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala mempraktekkan bagaimana wudu. Diajarkan kepada para tabi'in. Praktekkan wudu. Dipertontonkan. Coba jamaah yang dirahmati Allah ta'ala. Kalau tidak ada wa'il ibn hujurin. Yang mencontohkan bagaimana sholat. Antum juga tidak akan bisa tasyahud. Gimana sih tasyahud yang benar? Wa'il ibn hujurin mempraktekkan tasyahud. Dia mengintip Nabi Yusuf. Mengintai Nabi Yusuf bagaimana beliau tasyahud. Maka beliau meriwayatkan dua kaifiyah tasyahud. Cara tasyahud. Tangannya bagaimana? Dalam satu riwayat, wa qabara bil hinsir wal hinsir. Maka beliau melipat dua jarinya, kelingking dan jari manisnya. Wa ja'ala halqatan bil wusta wal ibhan wa ashara bi usbu'i. Nah, begini. Ashara bi syiddah. Kaifiyah yang pertama. Kaifiyah yang kedua, Wa'il ibn Hujurin mengatakan, wa qabara jami'a usbu'an. Beliau melipat, menggenggamkan seluruh jari-jarinya. Wa asyara bi usbu'i, ini begini. Ini menunjukkan uluwil himmah. Wa quwwa fitanfidil haq. Wa fidakati ilaih. Di mana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaih. Mereka menjadi umat pilihan. Karena mereka memiliki hamasah yang tinggi dalam setiap perkara berkaitan dengan ilmu dan agama. Nah, kalau agama itu dengan kita belum sampai ke kita. Karena para sahabat itu mempraktikkan. Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengkisahkan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab wudu. Qala Abdullah bin Abbas meriwayatkan, satu malam aku tidur di rumahnya bibiku, lalu aku tidur di dekat pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu keluar masjid. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, maka beliau pun bangun. Lalu Nabi SAW bergegas mengambil air wudu. Lalu beliau pun wudu seperti wudunya Nabi SAW. Ikut. Lalu Nabi SAW sholat. Maka beliau pun sholat. Tapi keliru Abdullah bin Abbas. Beliau diam di sebelah kirinya. Sebelah kiri Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menarik telinganya. Dan menjadikan beliau di sebelah kanannya. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, demi Allah, setelah kejadian ini, aku tidak pernah lupa apa yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang bagaimana wudu dan tentang bagaimana sholat berjamaah apabila berdua. Ini Abdullah bin Abbas mencari tahu tentang din, dan ini adalah hamasah kawiyah. Keinginan yang tinggi. Himmat aliyah. Kita lihat. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Para ulama mengatakan hadisnya adalah 6.000 sekian hadis. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Ansor sibuk bertani. Dan aku berada di sisi Nabi SAW ketika orang-orang Muhajir sibuk di pasar. Aku berada di sisi Nabi SAW ketika mereka itu tidak ada. Dan aku sempat pingsan. 7 kali pingsan. Dari ujung pinggir masjid sampai ke mimbar Nabi SAW. Lihat jujur karena aku lapar. Dengan itulah Abu Hurairah menjadi seorang rawi, sahabat yang paling banyak hadisnya. Lihat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Jabir bin Abdullah. Beliau berjalan mencari hadis 1 bulan. Hanya 1 hadis. Berjalan 1 bulan. Antum barokah sekarang. Antum tidak perlu ke Tasik. Antum didatangkan saya ke sini. Barokah ilmu hari ini itu gampang ilmu. Tapi manusia berpaling dari ilmu. Kenapa? Bokul hamad. Tapi lihat generasi yang terdahulu para sahabat. Mereka berjalan. Karena takut hadis itu tiada. Dan yang meriwayatkannya tiada. Yaitu Abdullah bin Unais. Beliau ingin langsung mendapatkan hadis dari yang mendengar langsung dari Nabi Rasulullah. Sebuah hadis yang berkaitan dengan kisah Arasatil Qiyamah. Kisah di padang mahsyar. Di mana Nabi Rasulullah mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamati ufatan uratan ghulla. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar dengan keadaan telanjang, tidak dihitan dan tidak memakai sandal. Matahari akan mendekat 1 mil dan setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Qatad musyamsu qadra milin wa yuriqun nas biqadri amalin. Wa minhum may yariqu ala ka'bayn wa minhum may yariqu ala rukbatayn wa minhum may yariqu ala hifwayn wa minhum may yurzimu iljama. Dan ini adalah hadis. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berjalan demi mendapatkan hadis ini 1 bulan. Ulun. Lihatlah seorang ulama besar yang merupakan murid Imam Ahmad. Dan ini adalah generasi salafus saleh. Namanya adalah Baqi bin Mahlan. Beliau adalah Baqi Ibnu Mahlan. Dia adalah orang Andalus dan Imam Ahmad berada di Irak pada waktu itu. Berada di Baghdad. Maka dia berjalan. Karena beliau adalah bukan orang yang kaya. Mengarungi lautan ke Maroko. Dari Maroko berjalan kaki ke Baghdad. Sampai di Baghdad, beliau bertanya, tolong aku tunjukkan ke majlisnya Imam Ahmad. Maka orang-orang Baghdad mengatakan, Imam Ahmad sekarang lagi dalam tahanan rumah. Tidak boleh meriwayatkan hadis. Karena fitnah tentang masalah Quran. Beliau dipenjara. Maka dia tidak putus asa. Akhirnya dia berpura-pura memakai baju compang samping. Kemudian mengikat kepalanya dengan imam. Lalu membawa tongkat. Sehingga para penggawa dan para penjaga rumah Imam Ahmad tidak menyangka kalau dia adalah seorang pencari ilmu. Maka dia dibiarkan. Masuk rumah Imam Ahmad dan disangka beliau adalah seorang pengemis. Lalu Imam Ahmad membukakan pintu. Lalu Imam Ahmad berkata, aku menyangka engkau bukan orang sini. Aku menyangka engkau orang Afrika. Maka Baqi bin Mahlan mengatakan, sungguh aku lebih jauh dari apa yang engkau sangka. Dari mana engkau? Aku dari Andalus. Buat apa engkau kesini? Aku mencintai untuk mengambil hadis darimu. Kata Imam Ahmad, sayang, hari ini aku tidak boleh menyampaikan hadis. Dan tidak bisa menyampaikan hadis. Takut ketahuan orang. Lalu Baqi bin Mahlan mengatakan, indah hilang, sapi ini punya siapa, punya cara untuk mendapatkan hadis darimu. Bagaimana? Aku akan seperti ini dan aku akan membawa kertas lalu menyembunyikannya di bawah kainku dan membawa alat tulis. Maka dia terus seperti itu datang ke rumah Imam Ahmad sampai beliau bisa mengumpulkan 300 hadis. Himmah aliyah, himmah kawiyah. Dia tidak putus dengan adanya rintangan. Maka ketika Imam Ahmad dimerdekakan dan pemimpin pada waktu itu mengatakan Quran kalamullah, sebelumnya dari generasi sebelumnya mengatakan Quran makhluk, dan Imam Ahmad dimerdekakan dan dikeluarkan dari penjara dan dibolehkan lagi menyampaikan hadis, maka para rawi mengatakan Imam Ahmad tidak mengajarkan hadis kecuali menceritakan bagi Ibnu Mahlan yang memiliki hamas akumnya. Ada seorang rawi yang namanya Ibnu Qasim, dia meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua, dia pergi. Lalu dia tidak pulang dari perjalanan dia mencari hadis kecuali dia ketemu dengan anaknya yang dulu ditinggalkan setelah umur 19 tahun. Dan dia dalam satu majelis menyampaikan hadis. Lalu di dalam hatinya tiba-tiba mungkin ada hubungan batin dengan seorang kolaborator. Lalu dia ditanya, lalu dia mengatakan bahwa aku adalah ditinggal oleh seorang bapak yang mencari hadis. Ternyata dia adalah bapaknya yang sedang menyampaikan hadis. Istrinya sabar dan dia sabar selama 19 tahun. Diajarin hadis karena hadis. Ada seorang rawi yang dia mengumpulkan hadis sejumlah roti yang dia bawa, sejumlah kacang kedelai yang dia bawa, dia mampu mengumpulkan 32.000 hadis yang dikatakan bahwa satu biji kacang kedelainya sama dengan 30 hadis yang dia hafal. Maka ini adalah kondisi salafus saleh ketika mereka berbicara tentang ilmu. Hamas aliyah. Sekarang saya akan berikan contoh tentang anak. Antum sekarang banyak thalabul ilmi ahli sunnah salafi bertanya, man pula mafhum jamaah pula, ma rayuka fi ustad pula, ma rayuka fi syekh pula. Sekarang banyak thalabul ilmi yang mengawali pertanyaannya apa? Apa pendapat ustaz tentang ustaz pula? Apa pendapat ustaz tentang syekh pula? Apa pendapat ustaz tentang jamaah pula? Unduru ila as-salafus salih, lihatlah kepada salafus salih. Mereka bertanya tentang kemuliaan. Ayu a'mal afdal, amal yang mana yang paling afdal? Ayu shadaqatul afdal, shadaqah yang mana yang paling afdal? Ayat jihad yang afdal, jihad yang mana yang paling afdal? Mereka bertanya tentang amal. Dan bagaimana mereka sampai kepada kemuliaan dengan amal? Mereka bertanya tentang amal. Lihatlah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dalam satu peperangan, fi aydihim tamarat. Di tangan mereka ada satu, artinya apa? Tangkai kurma. Mereka sedang memegang kurma. Lalu mereka bertanya, kemana tempatku kalau aku berjihad dan mati syahid? Kalau ila jannah, maka dibesar mengatakan ke surga. Wal fatamarat. Lalu mereka melemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya dan bersegera untuk jihad dan mati syahid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mendapatkan bendera perang dalam perang Uhud, apa yang beliau bertanya? Beliau tanya, Dengan apakah aku berperang? Dan kemana tak kalau aku berperang? Maka Nabi SAW menjawab, ada seorang pemuda yang dia adalah baru nikah, lalu baru berjima, belum sempat mandi, belum mandi janabah. Lalu ada seruan jihad. Lalu dia bertanya, kemana aku tempat kembaliku jika aku mati syahid? Bila jana? Maka Nabi SAW mengatakan ke surga. Maka dia meninggalkan istrinya dan belum sempat mandi janabah. Lalu dia berjihad, lalu dia mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan, orang ini dimandikan oleh bidadari-bidadari. Fahaulai as-salafus salih yatasabbaquna ilal amal. Maka salafus salih ribuanullah ta'ala alaihim, maka mereka senantiasa bersegera, berlomba dalam setiap kebaikan. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, man minkumul yawma shaima? Faqala Abu Bakar, ana. Man minkumul yawma ittaba'a janazatan? Faqala Abu Bakar, ana. Man minkumul yawma at'ama miskinan? Faqala Abu Bakar, ana. Man minkumul yawma ada maridan? Faqala ana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani majtama hadhihi al-furu' wa hadhihi al-usul wa hadhihi al-amal fi mriin illa dakhala jannah. Tidaklah empat perkara ini berkumpul atau diamalkan oleh seseorang dalam satu hari kecuali dia akan masuk surga. Jadi Nabi SAW senantiasa mengajarkan tentang amal. Dan para sahabat berlomba dengan amal. Berlomba dengan amal. Suatu ketika, Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab ingin berlomba dalam sedekah. Maka Umar bin Khattab bersedekah dengan setengah hartanya. Dan Utsman bersedekah dengan 1/3 hartanya. Lalu mereka berdua bertanya kepada Nabi SAW tentang sedekahnya Abu Bakar. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar menyimpan seluruh hartanya. Maka Abu Bakar, apa Umar dan Utsman mengatakan, wallahi la usabiku ka'abadan. Ya Abu Bakrin, demi Allah, wahai Abu Bakar, aku tidak bisa mendahului kamu selamanya. Sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, maka mereka memiliki himmah aliyah, keinginan yang tinggi, ya, iradah kuwiyah, indahum kuwakitan bidil haq, mubidah wa tilaih, sebagaimana tadi disebutkan dalam bentuk-bentuk hadis dan sejarah dan contoh orang-orang yang terdahulu, wanu adil, yu adil ma'awalah, dan adil, adil dulu, sholat dulu. Pada poin itu adalah firman Allah Ta'ala, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan kebenaran untuk mengalahkan agama ini kepada seluruh agama, sehingga tidak tegak agama di muka bumi ini kecuali Islam. Setiap mukmin mestinya termotivasi dengan ayat ini, bahwa setiap mukmin punya cita-cita Islam ini akan menang, dan punya cita-cita tidak ada sejengkal tanah pun kecuali masuk di dinul Islam. Sebagaimana juga Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada sejengkal tanah pun kecuali di situ masuk di dinul Islam. Seorang mukmin punya motivasi yang tinggi untuk berdakwah. Bahkan apa yang didapatkan oleh para sahabat dari berbagai kemenangan di dalam peperangan, bahkan para sahabat bisa mengalahkan Parsi dalam sejarah hidup mereka di tangan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah, karena mereka membaca hadis. Di antara hadisnya di mana Nabi SAW mengatakan akan diperlihatkan kekuasaan umatku timur dengan baratnya, akan dibukakan bagi umatku Huzainul Arab, pembendaharaan bumi emas dan perak, dan Allah Ta'ala memberikannya kepada Umar, Utsman, dan kalahlah Parsi itu dalam kekuasaan Umar, Utsman, kemudian Muawiyah, dan tersebarlah Islam ke berbagai daerah tersebut karena para sahabat termotivasi dengan ayat, dengan hadis tadi. Kemudian para sahabat termotivasi dengan janji Allah di mana Allah mengatakan wa jundullahi humul ghalibun, tentara Allah akan menang. Kamil fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah, sehingga mereka tidak pernah takut dalam peperangan. Kenapa? Hamas Ali. Sampai Allah telah mengisahkan ketika dalam perang Ahzab, dalam surat Al-Ahzab, ketika orang-orang kufar Quraisy bersekutu dengan orang Yahudi Madinah, bersekutu dengan orang munafik, bersekutu dengan orang-orang Parsi untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah, maka Allah mengabadikan tentang orang-orang beriman, falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qala hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa mazaduhu ila imanan wa tasliman. Allah mengisahkan tatkala orang-orang beriman melihat al-ahzab, pasukan yang memiliki pemimpin yang berbeda-beda, pasukan yang banyak, maka para sahabat tidak takut, tetapi mereka mengatakan inilah janji Allah dan Rasulnya, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan janji Allah adalah benar dan janji Rasulnya adalah benar. Dan jumlah yang banyak dari musuh tidak membuat mereka takut, tetapi menambah keimanan mereka dan ketundukan mereka. Kenapa? Karena dalam hamasah dan qawiyah. Kita lihat dalam sepanjang sejarah seorang pemimpin perang dan seorang malik yang bernama Muhammad Al-Fatih, yang menguasai Bizantium, yang menguasai Romawi Timur. Kita mengenal sekarang Turki, itu Turki Utsman. Beliau termotivasi dengan sebuah hadis latuktihanna Konstantinia ala yadi rajulin fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu jaisuha. Konstantinia benar-benar akan dikalahkan melalui tangan seseorang. Dia adalah sebaik-baik pemimpin bagi kaumnya, dan dia adalah sebaik-baik panglima dalam pasukannya. Muhammad Al-Fatih, yang merupakan keturunan kedua dari kerajaan Ottoman atau Turki Utsmani, dia adalah berumur 19 tahun dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat dia umurnya 22 tahun. Dan dia diangkat menjadi seorang malik, seorang amir. Dan beliau termotivasi dengan hadis ini, dan seluruh sahabat pun termotivasi dengan ayat ini, dengan hadis ini, maaf. Sehingga dikatakan di antara bala tentara yang paling banyak dikirim oleh kaum muslimin adalah tentara yang dikirim oleh Muawiyah, tapi tidak sampai kepada Konstantinia itu. Kenapa? Sebab Konstantinia atau Byzantium atau dikenal dengan Romawi Timur, karena Romawi ada dua, ada Romawi Barat yaitu Italia hari ini, dan Romawi Timur adalah Turki hari ini, Byzantium pada waktu itu. Kenapa? Karena kota itu dikelilingi oleh teluk. Kemudian perbatasan teluknya dibikin rantai yang sangat besar, yang apabila ada perahu masuk ke situ, maka akan hancur. Dan pinggiran lautnya dibenteng dengan 70 kaki. Sekitar 30 meter tingginya. Dan Byzantium, yaitu panglimanya namanya Ambaratur, memiliki tentara yang tidak terkalahkan waktu itu. Tapi Muhammad Al-Fatih termotivasi dengan hadis tadi. Punya hamasah yang tinggi, punya keinginan yang tinggi untuk mengalahkannya. Maka dalam waktu yang tidak lama, tidak kurang dari 20 tahun, beliau mampu mengumpulkan 250 ribu tentara dan mampu membuat kapal, untuk kapal perang tidak kurang dari 400 kapal perang. Yang menurut sebagian sejarah, tinggi kapalnya itu adalah 80 meter. Dan beliau pun telah membuat usaha untuk bagaimana masuk ke Byzantium, tapi sulit. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah itu ada satu kisah yang menakjubkan dalam sepanjang sejarah. Bahkan mungkin sejarah ini belum ada dalam sepanjang sejarah kecuali kisah ini. Maka Muhammad Al-Fatih dalam satu malam beliau mampu menaikkan 70 perahu ke sebuah bukit, ke sebuah gunung yang ada di perairan ataupun teluk yang dinamakan Busfur. Karena teluknya adalah Busfur, Marmara, dan Al-Zahabi. Maka beliau mampu menaikkan 70 perahu, di mana mereka membunuh babi dan minyak dijadikan sebagai alat untuk menaikkan perahu itu ke atas. Itu kekuatan yang tidak pernah didapatkan dalam sepanjang sejarah. Dengan tangan biasa menaikkan 70 perahu, dan perahunya perahu yang tadi 70 meter tingginya. Sehingga tentara Byzantium yang dipimpin oleh Ambaratur merasa takut, sehingga tidak terjadi peperangan. Walaupun sempat mengerahkan sejenis dinamit ataupun ya alat untuk menakutkan, dan masuk ke kota dengan tanpa peperangan yang berarti. Kenapa? Sebab takut duluan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih dan bala tentara. Dan ini tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah kekuatan yang dimiliki, hatta dengan kekuatan hari ini, mampu menaikkan seperti ini. Dan Muhammad Al-Fatih mengungkapkan dua ungkapan bagaimana memotivasi bala tentaranya. Beliau mengatakan imma arsyunli wa imma qurbunri. Beliau mengatakan imma aku dikubur di Byzantium ini atau aku punya singgasana di sini. Berikan motivasi agar menang. Dan beliau mengatakan kepada para tentaranya, imma kalian menguasai perahu kalian atau kalian menenggelamkan perahu kalian atau pulang dengan nama saja mati syahid. Ini hamasah qawiyyah. Keinginan yang tinggi berupa keberanian yang dimiliki oleh orang terdahulu di antaranya Muhammad Al-Fatih rahimahullahu taala. Dan demikianlah generasi dakwah terdahulu sehingga tegak kebenaran itu. Karena mereka syajaah, dukuwah, mereka memiliki keberanian, mereka memiliki kekuatan fisik dalam menegakkan kebenaran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat bahwa sejarah membuktikan tentang tiga tabi'in dan seorang sahabat. Mereka berkumpul di depan Ka'bah. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, tamannau, silakan kalian untuk menyebutkan cita-cita kalian. Punya apa cita-citanya? Sehingga di antara mereka menyebutkan, silakan sebutkan cita-cita kalian. Barangkali kita punya cita-cita itu kalau ketika kita masih di TK. Kalau kita ditanya waktu di TK, kan mau jadi apa? Presiden. Jadi apa? Jadi dokter. Jadi apa? Jadi insinyur. Jadi apa? Jadi perawat. Jadi apa? Jadi ustaz. Kalau udah tua, hilang. Seperti kita hari ini udah tidak ada cita-cita. Hilang. Maka mereka berempat, Zubair, maaf, Musa bin Zubair, Urwah bin Zubair, Malik bin Marwan, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Maka mereka berkata, silakan sebutkan cita-cita kalian. Tolong sebutkan cita-cita kalian. Maka mereka mengatakan, silakan kamu duluan. Karena yang pertama ngomong ini adalah Mus'ab bin Zubair. Lalu Mus'ab bin Zubair mengatakan, wa ana wilayatu al-Irq. Kata uruk apa? Mus'ab bin Zubair, adapun aku pingin menguasai Irak. Pingin menjadi gubernur Irak. Wa qala Urwah bin Zubair, wa ana al-fiqh wa ahmilul hadis. Adapun aku pingin jadi orang yang faqih dan sebagai rawi hadis. Adapun Malik bin Marwan, beliau mengatakan, adapun aku pingin menjadi seorang raja. Pingin berkuasa. Adapun Abdullah bin Umar mengatakan, ba'anal jannah. Adapun aku adalah pingin mendapatkan surga. Maka setiap di antara mereka mendapatkan dari apa-apa yang dia cita-citakan. Allah Ta'ala mengijabah mereka. Sejarah membuktikan bahwa mereka mendapatkan itu semua. Kenapa? Himmah aliyah. Iradah qawiyyah. Dan itu berbeda dengan kita hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang terakhir. Tapi jangan lupa bahwa himmah aliyah wa quwwatul fil amaliyah itu wajib disertai dengan si'ah fil ilmi wa quwwatun fil basirah. Tapi ingat bahwa orang yang punya semangat, orang yang punya cita-cita yang tinggi, baik dalam amal, baik dalam berdakwah, maka mesti dibarengi dengan keluasan dalam ilmu. Memiliki basirah, cara pandang pandang yang tajam, cara pandang yang dalam dalam setiap masalah, karena sangat berbahaya. Dan saya akan berikan dulu misal contoh dalam para sahabat, bagaimana Nabi SAW menegur mereka. Contoh yang pertama, semangat dalam mengingkari kemungkaran. Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid fajajarahun nas waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'u hatta yaqdi baulahu fa idza qada baulahu ahriquhu bil ma thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma bu'istu muyassirin lam asiri wa qala hadar rajul yani al badu Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'an ahadan. Kita berikan misal. Datang Arab Badui yang tidak tahu tata krama bagaimana adab ke masjid, maka dia kencing di masjid. Lalu para sahabat sangat ingin untuk mengingkari kemungkaran ini, maka dengan cepatnya mengusir orang itu dan akan memburu orang itu dari masjid. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka, "Daun, hati-hati, biarkan dulu dia kencing, biarkan dia selesai kencingnya. Apabila selesai kencing, orang tersebut bawa oleh kalian satu ember air, tuangkan ke tempat kencingnya." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabat, "Innama bu'istu muyassirin la mu'assirin." Kalian diutus untuk membawa kemudahan, tidak membawa kesulitan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan orang tadi yang kencing, menepuk punggungnya, "Ya fulan, inna hadal masjid la tasluhu fihi qadaratu wala najasat wa innama lissalati wa ta'lim wa dhikru wa tahlil." Lalu Nabi SAW berkata kepada orang itu dengan kalimat yang hikmah, "Wahai pulang, masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis. Masjid ini untuk ta'lim, untuk sholat, untuk dikir, untuk tahlil." Lalu orang itu berkata, "Ya Allah rahmati aku, rahmati Muhammad, tapi yang galak-galak tadi jangan, jangan dirahmati." Nah, hadis ini menunjukkan apa? Bahwa orang yang punya keinginan untuk mengingkari kemungkaran, maka dia harus tahu bahwa bitul inkari munkar. Dia harus tahu bagaimana kaidah mengingkari kemungkaran, bagaimana kode etik, batasan-batasan mengingkari kemungkaran. Tidak diragukan mengingkari kemungkaran adalah wajib, tapi bagaimana caranya? Bagaimana kode etiknya? Bagaimana hikmahnya? Maka Nabi SAW memberikan contoh dalam hadis tadi. Ketika ada orang yang semangat banget dari para sahabat mengingkari kemungkaran, lalu beliau mengatakan, "Sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan, tidak untuk kesulitan." Kenapa? Lihat di sini. Orang yang sedang kencing dikageti, akan terjadi banyak kemudaratan. Yang pertama, sakit dia. Kedua, mungkin kencingnya akan kemana-mana, ke bajunya, ke kainnya, ke badannya. Yang ketiga, juga akan memadorotkan para sahabat. Kenapa? Karena kencingnya akan kemana-mana, membutuhkan air yang banyak. Sehingga tidak cukup satu ember, mungkin tiga ember. Kenapa? Mau kemana-mana tempat kencingnya. Tapi ketika kencingnya satu tempat, maka dia mendapatkan kemudahan kencing selesai dulu. Tidak madorot bagi dia, bagi para sahabat pun tidak sulit. Cuma satu tempat membersihkannya. Dan ini hikmah. Antum punya hamasah menegakkan sunnah, dan bagaimana mengingkari bid'ah, tapi harus pakai kode etik, harus pakai kaidah bagaimana caranya. Kenapa? Sebab hamasah harus dibarengi dengan kaidah. Kita lihat orang yang semangat ibadah tapi lemah ilmu. Ada seorang sahabat yang sampai pingsan ketika safar karena maksa saum, cuaca sangat panas. Maka Nabi SAW tidak memuji orang ini. Masya Allah, orang ini saum sampai kerusakan, dipuji oleh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW marah. Beliau mengatakan, laisal birro as-saumu bis-sabar. Tidak dianggap kebaikan orang yang memaksa saum ketika sabar, tidak dapat pahala. Bahkan dia buluk dan mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala. Kenapa? Allah telah memberikan kemudahan untuk buka apabila berat ketika sabar. Agama ini mudah. Nah, ini menunjukkan orang yang hamasah tapi tidak tahu agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan contoh yang lain. Ada seorang wanita yang dia sholat malam tiap malam dan memanjangkan berdirinya. Suatu ketika didapati di masjid tali yang memanjang di antara tiang, ada tali. Lalu Nabi SAW bertanya, milik siapa ini tali? Milik Zainab namanya, bukan Zainab putrinya, tapi seorang sahabiyah. Buat apa ini? Dikatakan, apabila dia letih, merasa berat berdiri, maka dia bersender di tali tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, putuskan tali. Lalu Nabi SAW mengatakan, sholatlah kamu sambil berdiri, sholatlah kamu sambil duduk, kalau tidak mampu sholatlah sambil berbaring. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Din ini mudah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara hamasah dengan ilmu basirah fid din harus sejalan. Dan sejarah membuktikan kisah para sahabat. Ya, dan Nabi SAW menegur mereka. Dan apa yang terjadi pada sahabat sebagai pelajaran bagi kita, semua para sahabat diampuni. Dan kebaikan mereka akan menutup kesalahan mereka. Sehingga kita tidak mengunjungnya, tapi menyebutkan ini kisah sebagai pelajaran buat kita. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tiga sahabat yang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala menjawab, beliau sholat sampai kakinya mengkat. Beliau kadang-kadang buka, kadang-kadang saum. Lalu mereka mengatakan, kalau begitu, di mana kedudukan kami dengan Nabi SAW yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang? Maka mereka mengatakan, adapun aku tidak akan menikah, sebab kalau menikah banyak terganggu ibadahku. Adapun aku akan sholat sepanjang malam, adapun aku akan saum setiap hari. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang tadi ngomong? Mana yang tadi ngomong? Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maka aku menikah. Aku buka dan aku saum. Dan aku tidur dan aku sholat. Faman rogiba an sunnati falisa minni. Ini menunjukkan orang yang punya hamasah tapi lemah dalam pemahaman din, keliru dalam agamanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini timbul juga kepada sebagian tolak ulung. Dulu saya katakan ini fitnah kepada siapa akan mentahdir? Para ulama dulu mentahdir hanya kepada ahli bidah. Ketika tahdir ini dilakukan oleh orang-orang yang bukan ahli ilmi, maka alamatnya salah. Sebab memang Nabi SAW bersabda, idza wusidal amru ila ghairi ahli tadlisan. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ustaz hari ini merasa takut dengan muridnya. Apa buktinya? Saya banyak dengan teman-teman saya, kalau ketemu berduaan dia salaman. Tapi kalau ketemu ada muridnya, dia tidak mau salaman. Kenapa? Takut ditahdir sama muridnya. Takut muridnya dilaporkan kepada ustaz yang lainnya, takut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab itu tidak basirah. Dhaqqul ilmu. Sebab ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala banyak. Orang yang jangankan berbicara tentang apa itu kitab-kitab, banyak thalabul ilmi yang tidak selesai tuh fatusaniyah. Tahu enggak tuh fatusaniyah? Kitab tentang ilmu nahwu. Tuh fatusaniyah itu diajarkan di setiap pesantren. Itu di tempat dia belajar tidak selesai tuh fatusaniyah. Tapi ketika ke Indonesia dia menjadi ulama besar. Seolah-olah dia adalah Imam Jarh wa Ta'dil Yahya Ibnu Ma'in. Yang setiap orang ditimbang oleh dirinya, setiap orang dihukumi oleh dirinya. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki kecukupan dalam ilmu untuk berbicara seperti itu. Dan ini adalah fitnah yang sangat besar. Saya akan berikan contoh. Satu ketika saya ada orang tanya, dan tanyalah langsung di masjid, di majelis seperti ini. Ada seorang thalabul ilmi tanya sama saya, "Pak Ustaz, kenapa antum beda dengan Syekh Mukbil? Syekh Mukbil adalah guru saya dan saya mencintai beliau dan saya mengagungkan beliau." Ada seorang muridnya dalam majelis, "Ustaz, kenapa antum beda dengan Syekh Mukbil?" Maka saya terperanjat dengan pertanyaan ini. Saya jawab, "Saya kalau beda dengan Syekh Mukbil sah-sah saja. Bahkan terkadang wajib saya beda dengan Syekh Mukbil. Yang tidak boleh beda saya dengan Quran dan hadis." Kalau beda dengan Syekh Mukbil, kenapa tidak boleh? Karena Syekh Mukbil tidak maksum. Para ulama saja berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad saja berbeda dengan gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dari mulai kapan ini manhaj salaf seperti ini? Siapa yang mengajari manhaj salaf seperti ini? Bahwa mewajibkan taklid. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak kemarin pertanyaan ketika masalah pemilu kemarin. Karena ada fatwa dari sebagian ustaz. Saya bilang, saya tidak pernah dari sejak saya belajar tentang manhaj salaf, saya harus mengikuti ustaz pulang. Saya dulu dari sekarang, dan Syekh Mukbil mengajarkan kepada saya, dalam mimbarnya apa? Ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Tidak diperintahkan untuk mengikuti orang. Bukan berarti kita tidak menghormati ulama. Hormati ulama. Sebab ilmu melalui mereka. Tetapi sejak kapan kita mewajibkan? Sejak kapan bahwa manhaj salaf ini adalah harus punya link? Sejak kapan? Mewajibkan bahwa harus mengikuti Syekh Fulan kalau tidak berarti mubtadi. Sejak kapan ini manhaj ini? Sejak kapan? Kita tanya. Sejak kapan? Manhaj diajarkan seperti ini sejak kapan? Tidak pernah para ulama terdahulu. Para imam yang mengatakan la tuqalliduni wa la tuqallidu sauriyan wa la auziyan. Mereka mengatakan jangan taklid kepadaku dan jangan juga pada sauri dan jangan juga kepada Imam Auzani. Khud haitsu akhadhu. Ambil dari mana mereka mengambil. Artinya apa? Ambillah dalil dari mana mereka mengambil dalil, bukan perkataannya. Jika itu dikatakan kepada imam yang empat, pamabalu bi asatidina liyaw. Maka apa yang mewajibkan antum harus mengilzam bahwa mentafrik salafiyin dengan mengikuti ustaz pulang dan pulang? Sejak kapan? Tidak ada. Ini adalah menyimpang dari manhaj yang hak. Maaf, siapa yang mewajibkan bahwa salafiyin harus ikut hanya kepada kaulnya dan fatwanya Syekh Robi hafizahullah ta'ala? Kita menghormati Syekh Robi, kita mengagungkan Syekh Robi, tapi yang harus ditanya, sejak kapan bahwa salafiyin diwajibkan harus mengikuti seluruh perkataan dan pendapat satu syekh? Tidak ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan, ajma'al muslimuna anna man tabayyana lahu alhaditsu fala yahilla lahu an yada'a li qawli ahadin. Telah ijma' umat Islam, baik awamnya ataupun ulamanya, barang siapa yang sampai kepadanya dalil maka tidak boleh dia meninggalkan dalil karena ucapan seseorang. Setiap orang yang alim bertanggung jawab dengan ilmu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi hari ini menjadikan perkara ikhtilafiyah menjadi perkara ijma. Dan dengan itu terjadinya tabdi. Saya berikan contoh, bukankah para ulama juga telah berbeda dalam perkara-perkara yang besar? Hukum meninggalkan sholat, apa kafir atau tidak? Tapi tidak pernah di antara mereka takfir mentakfir. Sekarang perbedaan apa? Hukum bikin yayasan, boleh, tidak boleh. Lalu setelah itu tabdi, yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Sejak apa? Takdirkan ada yang berfatwa itu. Tapi tanya, kalau para ulama terjadi perbedaan di dalam masalah yang besar, hukum orang yang meninggalkan sholat, jumhur ulama yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak kafir. Mereka adalah maksiat dan dosa besar. Imam Ahmad mengatakan kafir dan jumhur para ulama hadis. Tapi pernahkah mereka mengatakan orang yang mengkafirkan berarti khawarij, orang yang tidak mengkafirkan berarti murjiah? Lalu mereka tabligh satu dengan yang lainnya. Nah sekarang antum dibingungkan satu perkara, umpamanya apa? Apa hukumnya bikin yayasan? Hizbi atau tidak hizbi? Jangan dulu mana yang kuat. Ini istilah para ulamanya ada. Lalu antum mengatakan yang berpendapat ini berarti salafi sejati, yang berpendapat ini berarti salafinya adalah salafi salaf terpapi tiga katanya semuanya. Dan sebagainya. Sejak kapan ini? Sejak kapan perkara istilahnya dijadikan ijma? Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan kalau kita akan mentabdi orang, salah satu unsur orang itu harus tahu jenis ikhtilaf. Apakah ikhtilaf ini ikhtilaf yang boleh? Apakah ikhtilaf ini ikhtilaf betul-betul menyelisih kebenaran atau apa? Orang jangan masuk ke area itu kecuali dia alim. Kalau tidak alim berbahaya. Ini yang dinamakan ruwaibidah. Orang-orang kecil berbicara tentang masalah besar. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, bukan berarti tidak ada tahdzir, bukan berarti tidak ada tabdi, ada. Sebab sampai hari kiamat tidak akan berhenti itu. Tapi yang jadi masalah, semua itu adalah harus dibangun di atas kaidah yang benar. Semua itu adalah harus dibangun di atas ilmu. Dawabit, batasan-batasan syariat, dalil yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lihat hari ini sebagai penutup dari kalimat ini dan tidak perlu soal jawab. Saya akhiri. Ada beberapa SMS masuk yang bunyinya, kenapa antum tidak menjawab? Ya sama saya di antaranya. Kenapa tidak membantah? Saya katakan kalau orang mentahdir bukan dengan dasar ilmu, keikhlasan, dan bukan dengan dasar yang benar, Allah akan memperlihatkan nanti. Saya sering mengatakan, lihatlah bahwa mereka akan ditahdir oleh temannya sendiri. Dan itu terbukti. Kenapa? Karena mereka tidak dibangun di atas itu semuanya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Syekh Mukbil tidak pernah beliau mentahdir dan tabdi kecuali kepada orang yang jelas dia adalah mubtadi. Dan perlu dicatat bagi orang yang mengetahui sejarah Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, bahwa beliau tidak melakukan tahdir kepada seseorang kecuali beliau telah menyampaikan satu tausiah. Bahkan diriwayatkan dalam satu riwayat, kepada seseorang yang dia hukumi sebagai mubtadi, dia menulis satu surat kepada mereka sampai dikatakan ada yang tidak kurang dari 50 kali beliau menyampaikan nasihat. Tapi tolabul hari ini, pernahkah memberikan nasihat kepada temannya yang ditahdir? Pernahkah tasabut apa yang dilakukan oleh saudaranya? Pernahkah ditanya tentang kenyataannya, bagaimana sejarahnya, bagaimana buktinya? Jika di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di zaman para ulama, mereka sangat hati-hati menerima berita, kenapa di hari ini di masa lemahnya iman, di masa banyaknya orang yang berdusta, kenapa begitu mudah menerima berita? Padahal di zaman dulu, mereka sangat hati-hati menerima berita. Berbeda dengan kita hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Syamukhi rahimahullahu taala sering ketika ada sebagian thalabul ilmi yang dituduh oleh temannya, sipulan kada waqa, sipulan demikian, maka beliau itu bijak dan hikmah. Maka beliau mengatakan, la ba'sa insyaallah. Hada rajulun thayyib. Bahkan beliau mengatakan, jangan begitu kalian. Insyaallah ini orang baik. Perkataan seperti ini terkadang menjadikan orang itu baik walaupun mungkin awalnya ada sedikit ada penyimpangan. Kenapa? Kalimat thayyibah mendatangkan ujung yang thayyib. Syamukhi rahimahullah taala tidak pernah mengajarkan untuk taklid. Satu ketika beliau ditanya tentang hukum berkhutbah dalam Jumat, apakah dengan bahasa Arab atau dengan bahasa kaum? Maka beliau menjawab dengan bahasa Arab. Lalu setelah itu memanggil salah seorang muridnya, yaitu Syekh Abdul Rahman Al-Marmu. Pernah ke Indonesia insyaallah. Lalu beliau bertanya agar Syekh Abdul Rahman Mar'i memberi fatwa. Maka Syekh Abdul Rahman Mar'i menyelisihi Syekh. Beliau mengatakan yang benar bahwa berkhutbah dalam Jumat dengan lisan kaumnya. Karena tujuan dari khutbah Jumat adalah memberikan mau'idhah, memberikan pelajaran dan nasihat. Maka Syekh mengatakan ketika orang-orang Belanda bertanya ini, maka beliau mengatakan, ambillah pendapat muridku Syekh Abdul Rahman. Jangan engkau mengambil pendapatku. Lihat tawadhu. Sekarang timbul orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah ini, maka dia mewajibkan setiap orang untuk mengikuti ijtihadnya. Apabila berbeda dengan ijtihadnya, maka anta mubtadi, anta suduri, ila akhir. Maka kita tanya, sejak kapan dakwah seperti ini? Para ulama kita tidak pernah mengajarkan seperti ini. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya senantiasa mengajarkan ini hatta di Mahadiyah Sunnah. Masalah ijtihadiyah saya ajarkan kepada seluruh asatidz yang mengajar di sana. Silakan kalian mengambil ijtihad sendiri. Walaupun saya mengajarkan ini, selama itu ada mutaqaddimnya, ada pendahulunya, ada aqwal ulamanya. Fa'alaikum bi'anfusikum, silakan kalian untuk berpendapat itu. Kenapa? Karena demikianlah keindahan ilmu diwariskan oleh para ulama. Demikianlah manhaj salaf mengajarkan ilmu kepada kita. Dan mereka berjalan seperti itu. Sehingga tatkala ilmu ini diambil oleh orang-orang yang tidak sempurna dalam memahami tentang kaidah-kaidah ilmu, maka terjadilah apa yang menimpa kepada kita hari ini. Fa'ana anusawbi nafsi wa'iyyakum al-hirsu wal-istihad fitalabul ilmi. Maka dengan itu saya mewasiatkan kepada diri saya dan antum semua agar lebih semangat dalam mencari ilmu dan dalam bertanya tentang ilmu. dan saya senantiasa mewasiatkan agar bertanya tentang perkara-perkara yang sangat berharga. Dan saya ceritakan, ternyata orang yang awam itu banyak. Satu ketika, saya membimbing jamaah umroh. Ternyata ada orang yang belum tahu apa itu sholat jenazah. Ketika sholat jenazah, maka dia sambil bisik-bisik memanggil saya. Pak Ustaz, maaf, katanya sholat apa tadi? Kok tidak ada sujud dan rukunya? Ternyata belum tahu sholat jenazah. Sangat aneh. Kalau orang baik ditahdir, tapi melupakan banyak orang awam. Suatu ketika saya mendapat telepon dari seorang ibu-ibu. Dia mengatakan, aku telah menikah 13 tahun. Dan selama ini aku biasa jima ketika haid. Dan aku baru meninggalkan ini ketika mendengarkan tentang hukum haid di Rari Roja. Di Roja, subhanallah. Orang yang awam adalah senang. Ada orang tanya. Dia mengatakan, Ustaz, saya telah berumur 25 tahun. Kebetulan wanita yang tanya. Dan saya ingin akikah. Apakah boleh akikah setelah berumur seperti ini? Dan apakah saya harus digundul? Bayangkan. Dia bertanya harus digundul. Sudah umur 25 tahun dan wanita. Antum terbayang tak? Sampai ada pertanyaan seperti ini. Yang awam itu banyak. Yang tidak tahu agama ini banyak. Yang tidak tahu agama ini banyak. Kenapa antum bertengkar? Kenapa antum mentahdir saudara yang betul-betul ahli sunnah? Orang yang awam sanatnya, kenapa dilupakan? Maka Syekh Mukbir rahimahullah taala mewasiatkan apa kata beliau? Aku mewasiatkan kepada kalian. Salah satunya apa? Memiliki perhatian apa yang dibutuhkan oleh manusia hari ini. Apa? Dakwah tauhid, dakwah sunnah. Mereka tidak tahu bagaimana wudu yang benar. Demi Allah. Sebagai akhir kata saya ini. Saya seringnya mengajarkan yang simpel-simpel. Saya bacakan hadis tentang wudu, bawa air satu ember, praktekkan wudu. Ternyata jemaah umroh yang saya bimbing itu sering telepon dan banyak yang orang awam memanggil ke rumah, ingin mengajari keluarganya bagaimana wudu yang benar. Kenapa? Selama ini mereka tidak tahu ternyata bagaimana. Mengusap kepala saja tidak tahu. Mengusap telinga saja tidak tahu. Berkumur-kumur saja tidak tahu. Mereka tidak tahu. Walaupun mereka orang-orang intelek dari sisi ilmu dunia. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ahlus Sunnah, Salafiyun, maka perhatikanlah perkara-perkara yang sangat dibutuhkan oleh orang. Lupakanlah pertikaian di antara kita. Karena orang-orang itu butuh dengan ilmu. Semangatlah untuk menyampaikan dakwah ini. Masya Allah. Saya bersyukur. Walaupun panitia membawa saya keliling jauh banget. Jalannya. Tapi saya senang sekali ya. Di tempat terpencil, Masya Allah masjidnya penuh. Ini dakwah. Karena kegigihan banyak orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah barangkali nasihat di malam yang berbahagia ini. Maka tidak perlu ada soal jawab. Insya Allah besok soal jawab. Malam ini dicukupkan dengan nasihat suaranya untuk besok. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.